بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، kita masih membahas bab yang menjelaskan tentang keharusan berbuat baik kepada al-mamalik, kepada hamba-hamba sahaya yang kita miliki, berbuat baik kepada para khadam, para pembantu-pembantu, pelayan-pelayan kita yang mengurusi pekerjaan kita, membantu kita semua. Terakhir kita membahas hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang disebutkan oleh al-Imam al-Bukhari rahimahullah, yang berisikan tiga pesan dari Nabi SAW untuk kaum muslimin. Yang pertama, beliau menyebutkan ajibu da'i, kewajiban untuk memenuhi undangan seseorang muslim. Dan telah kita rinci bahwasanya undangan tersebut menjadi wajib apabila undangan walimatul urs, dan dihukumi sunnah untuk undangan-undangan yang lainnya selama tidak ada unsur kemungkaran-kemungkaran padanya, dan juga selama orang tersebut tidak memiliki udzur yang syar'i untuk menghadirinya. Dan yang kedua ialah wala tarudul hadiah. Kalian jangan menolak yang namanya hadiah. Sudah tadi diuraikan pada pembahasan yang lalu bahwasanya hukum asal dalam Islam dianjurkan untuk memberi hadiah dan menerima hadiah. Itu semua dalam rangka untuk menumbuhkan rasa kasih, rasa cinta, rasa ukhuwah di kalangan kaum muslimin sesama mereka. Ini hukum asalnya. Namun di sana, bagaimana yang terangkan kemarin, ada beberapa riwayat, keterangan-keterangan dari Nabi juga sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang menunjukkan larangan untuk menerima hadiah. Disebutkan kemarin beberapa orang yang tidak boleh menerima hadiah, seperti para penguasa dilarang untuk menerima hadiah dikarenakan status dia sebagai seorang penguasa atau sebagai ummal, sebagai karyawan-karyawan pemerintah, pegawai negeri pemerintah, baik yang sipilnya ataupun yang militernya. Jika demikian, tidak boleh menerima hadiah dikarenakan status mereka sebagai PNS. Kemudian merembet lagi pada pembahasan karyawan-karyawan perusahaan swasta sekalipun menurut pendapat sebagian ulama, juga demikian tidak boleh menerima hadiah dikarenakan status mereka sebagai karyawan swasta. Merembet lagi pada para mufti-mufti, orang-orang yang memberikan fatwa-fatwa untuk kaum muslimin tidak boleh memberikan, tidak boleh menerima hadiah apabila terkait dengan status fatwa dia. Tamam, terkait dengan fatwa yang bakal dia sampaikan. Juga merembet lagi kepada para guru-guru, para mudarrisin, para muallimin, para guru-guru, para dosen-dosen, para dai-dai, para mubalek-mubalek. Tamam, tidak boleh menerima hadiah dari anak-anak muridnya terkait dengan studi mereka di situ. Tamam? Ingat ya, terkait dengan studi mereka kepada guru tersebut atau dosen tersebut atau yang semisalnya. Kemudian merembet juga kepada pembahasan para pengasuh-pengasuh yayasan-yayasan, pengasuh-pengasuh pesantren, dan yang semisalnya. Juga demikian tidak boleh menerima hadiah dari anak-anak yang diasuh terkait posisi dia sebagai seorang pengasuh atau terkait dengan studi dia, studi anak tersebut di yayasan tersebut atau di mahat tersebut. Itu semuanya dirinci pada pembahasan yang telah lalu. Adapun pesan yang ketiga, ini yang terkait dengan babnya. Wala tabribul muslimin. Rasulullah mengatakan kalian jangan memukul kaum muslimin. Jangan memukul kaum muslimin. Yakni memukul mereka dengan tanpa sebab yang hak. Bukan dalam rangka untuk tarbiyah, pendidikan. Bukan pula dalam rangka untuk had, hukum-hukum had mengajari mereka atau hukuman untuk mereka. Tetapi pukulan-pukulan yang tanpa sebab. Ini hukumnya haram ya, Pak. Hukumnya haram dan berlaku umum untuk semua kaum muslimin. Baik mereka itu ahrar ataupun mereka itu mamlukin. Mereka para budak-budak ataupun mereka itu orang merdeka. Selama mereka masih sebagai kaum muslimin, maka dilarang untuk dipukul dengan tanpa sebab. Naam. Ini yang diinginkan oleh Imam Bukhari rahimahullah untuk menunjukkan anjuran berbuat baik kepada para budak. Dari sisi dilarang budak-budak itu untuk dipukul. Dilarang untuk disakiti. Dilarang untuk dilukai. Tamam? Berapa namanya masuk dalam keumuman lafadz yang tadi. Wala tabribul muslimin. Dari sini khonamtin azakumullah menunjukkan. Kalau seseorang itu statusnya sebagai budak, hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain, itu saja tidak diperkenankan untuk dipukul, disakiti, dan yang semisalnya. Maka min babi aula, lebih-lebih lagi kalau orang itu statusnya sebagai seorang yang merdeka. Bukan budak. Bebas, merdeka, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terlebih lagi diharamkan untuk memukul mereka. Sehingga Allahul Musta'an, inilah sungguhnya prinsip Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajari umatnya kaum muslimin untuk tidak terbiasa melaksanakan tindakan kezaliman-kezaliman apapun bentuknya kepada siapapun orangnya, baik kepada merdeka ataupun kepada hamba sahaya. Wala tabribul muslimin. Kalau mukul tidak boleh, apalagi? Apalagi apa? Apalagi membunuh. Kan begitu ya. Mukul tidak boleh, apalagi membunuh. Maka lebih haram lagi hukumnya kalau sampai pada tingkat membunuh kaum muslimin dengan tanpa sebab. Dan bahkan dimasukkan termasuk kekufuran. Kufrun duna kufrin. Tamam? Kufrun duna kufrin. Kufur yang kecil. Tamam, kalau sampai pada tingkat menggal leher-leher kaum muslimin atau menumpahkan darah-darah kaum muslimin dengan tanpa sebab. Baik, ada mafhumun insyaAllah. Sekarang kita masuk pada riwayat yang berikutnya, masih terkait dengan para budak. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Muhammad ibn Salam. Wa Muhammad ibn Salam al-Fikandi. Imam. Satu wilayah, satu negara dengan Imam Bukhari. Qala akhbarana Muhammad ibn Fudail. Wa Muhammad ibn Fudail ibn Ghazwan. Ya, ini rawinya saduq. Dihasankan hadisnya. Dihasankan hadisnya. An Mughirah. Dari Mughirah. Dia namanya Mughirah bin Miqsam. Mughirah bin Miqsam, imam, termasuk imam ahli hadis pada masanya. Namanya Mughirah bin Miqsam. An Ummi Musa. Dari Ummi Musa. Ummu Musa ini ialah Sirriyatu Ali radhiyallahu ta'ala. Budak wanitanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Dan dia disiqahkan oleh al-imam al-Ijli. Ummu Musa ini. Siqah. An Aliyin salawatullahi alaih. Dari Ali salawatullahi alaih. Bagaimana yang telah lewat pembahasannya. Kalimat salawatullahi alaih. Itu diperuntukkan untuk siapa ya kawan? Untuk para nabi dan para rasul. Para anbiya wal mursalin. Mereka diberi doa salawat dan salam. Salawat dan salam. Adapun untuk para sahabatul kiram. Maka didoakan dengan doa tarabbi. Doa keribuan. Radiyallahu anhum waradu'an. Atau radiyallahu anhu. Itu yang warid. Dalam Al-Quran. Ketika membahas tentang para anbiya al-mursalin. Allah menyebutkan. Sallu alaihi wa sallimu taslima. Perintah untuk bersalawat dan salam kepada mereka. Ketika membahas tentang masalah para sahabah. Al-muhajirin wal-ansar. Allah sebutkan dengan keribuan. Radiyallahu anhum waradu'an. Sehingga harus diberikan sesuai dengan porsinya. Kalau dia seorang nabi, kita doakan dengan sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalau dia seorang sahabi, sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, didoakan dengan doa keridhaan radhiyallahu anhu. Tamam? Di sini disebutkan dengan shalawatullah alaihi, sehingga bukan pada tempatnya. Bahkan disebutkan oleh para ulama mengkhususkan doa ini khusus untuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, termasuk kebid'ahan orang Syiah. Sehingga perlu dihapuskan yang seperti itu. Kita menggunakan bimbingan Al-Qur'anul Karim mengenai orang-orang tersebut. Untuk para anbiya wal mursalin kita menggunakan as-shalawatu wassalam. Untuk para sahabat yang mulia kita mendoakan doa keridhaan radhiyallahu anhu untuk laki-laki, radhiyallahu anha untuk perempuan. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana akhiru kalamin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dulu katanya Ali bin Abi Thalib, akhir ucapan nabi ini sebelum meninggal dunianya, akhir ucapan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ialah as-salatu as-salah. Hendaknya kalian memperhatikan masalah salat, masalah salat. Ittaqullaha fima malakat aymanukum. Dan kemudian hendaklah kamu semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala pada apa yang kamu miliki mereka itu. Yani pada budak-budak kalian. Di sini Hasan ya, ikhwan. Hasan dan disebutkan di sini termasuk sahih. Kata Al-Bunawi Isnaru Ahmad sahih. Baik. Dari sini khonamtina azakumullah juga sangat jelas menunjukkan betapa Islam itu memperhatikan masalah budak. Sampai disebutkan masuk pada akhir-akhir wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu menunjukkan penekanan yang sangat. Semata-mata dimasukkan dalam bab wasiat itu sudah menunjukkan betapa perkara itu sangat besar. Gitu kan ya? Sebab yang namanya orang menyebutkan dalam surat wasiat itu mesti yang disebutkan perkara yang terpenting yang perlu dia cantumkan. Nah, mungkin perkara-perkara yang enggak ada gunanya disebutkan dalam perkara wasiat. Atau mungkin lagi ngelindur nulisnya itu. Tapi kalau orangnya betul-betul serius ingin mencantumkan perkara-perkara yang dimasukkan dalam wasiat, itu pasti dimasukkan dalam dimasukkan perkara yang sangat penting menurut dia, supaya diperhatikan dalam wasiatnya dia. Itu semata-mata dimasukkan dalam bab wasiat, sudah menunjukkan betapa besar, betapa tinggi, betapa mulia perkara tersebut. Lebih-lebih lagi atau apalagi kalau hal tersebut diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir-akhir masa kehidupannya. Kana akhiru kalamin nabi. Pada akhir-akhir ucapannya belum mengingatkan as-salah, as-salah. Wattaqullaha fi ma malakat aymanukum. Perhatikan masalah salat. Perhatikan masalah salat. Dan bertakwalah kamu semua terhadap budak-budak kalian. Perhatikan budak-budak kamu itu. Perhatikan pelayan-pelayan kamu itu, pembantu-pembantu kamu itu. Masya Allah. Dan juga sisi yang ketiga, ia menunjukkan betapa besar urusan perbudakan, perhatian Islam kepada budak. Ini ialah wasiat untuk perhatian dengan para budak digandengkan dengan wasiat dengan masalah salat. Dalam riwayat ini, Rasul menyebutkan yang kali pertama, as-salah, as-salah. Perhatikan masalah salat, masalah salat. Ini jelas kalau masalah salat, Ikhwan ya. Sebab termasuk rukun Islam. Sangat jelas ya. Tapi yang kedua kali setelah itu, yang keduanya, beliau menyebutkan tentang masalah budak. Digandengkan dengan wasiat salat. Itu juga menunjukkan betapa besar urusan budak dalam Islam ini. Paham ya? Besar ya, sebab digandengkan dengan yang namanya ibadah salat, yang itu merupakan hak Allah dan juga merupakan rukun Islam kedua setelah syahadatain. Nah, ini semuanya sekali lagi hanafina azakumullah menggambarkan kepada kita bahwa Islam betul-betul memberikan bimbingan-bimbingan yang sangat rinci, yang sangat detail kepada kaum muslimin, kepada umatnya, sampai urusan-urusan yang seperti ini itu disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Urusan budak yang statusnya itu jauh di bawah orang merdeka itu diperhatikan haknya dalam Islam, diperhatikan betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bahkan dimasukkan dalam wasiat-wasiat akhirnya beliau alaihi salatu wasallam. Lalu bagaimana kiranya dengan ahrar, orang-orang yang merdeka, maka tentunya haknya lebih besar lagi. Budak saja demikian keadaannya, apalagi yang merdeka. Nah, ini aja dibahas, apalagi perkara-perkara yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kaum muslimin, perkara yang berkaitan dengan akidah kaum muslimin, dengan ibadah kaum muslimin, dengan muamalah-muamalah keseharian kaum muslimin, dan perkara-perkara yang lainnya, tentunya pembahasannya dan perinciannya lebih detail lagi datang dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadza huwa. Naam ya ikhwan, sehingga pelajaran yang bisa kita ambil dari riwayat yang seperti ini, yang pertama ialah perhatikan masalah salat. Walaupun rukun Islam, tamam, rukun Islam yang terbesar setelah syahadatain, dan walaupun kaum muslimin banyak yang paham tentang masalah salat, semuanya juga tahu kewajiban salat, tapi tetap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dimasukkan dalam wasiat akhir beliau, as-salah, as-salah, dalam artian supaya dijaga dengan baik, jangan diabaikan, jangan dilupakan, jangan kemudian dijadikan sebagai ibadah nomor sekian. Salatnya kalau pas lagi enggak sibuk, salatnya kalau pas selesai urusan keduniaannya, salatnya kalau pas beres pekerjaannya. Lah, macam demikian ya. Seharusnya lebih dikedepankan, lebih didahulukan daripada semua yang ada. Salat jamaah, 5 waktunya, dan itu yang paling penting yang masuk dalam kalimat ini, as-salah, dan juga salawat dan nawafil, salat-salat yang sunnah, yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, juga demikian diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat, kalau kemudian Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan wasiat menyebut as-salah, perhatikan masalah salat, bukan berarti kemudian melupakan perkara yang lain. Jangan dipahami demikian. Jangan dipahami, sholat. Sholat ya akhi. Gak ada lagi yang lebih zen daripada sholat. Harus sholat. Selebihnya nomor sekian. Sholat dulu. Anda. Ada lagi yang lebih besar daripada sholat. Itu masalah. Masalah akidah. Masalah akidah. Masalah konsekuensi-konsekuensi daripada dua kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hanya saja Rasul menyebutkan khusus pembahasan sholat li ahamiyatiha, supaya diperhatikan betul masalah ini. Tamam? Sebab dikhawatirkan banyak pihak-pihak yang menyelewengkannya, atau yang melupakannya, atau yang mengabaikannya, atau yang malas mengerjakannya, atau bahkan meninggalkannya. Nah, kemudian memandang sholat lupa dengan yang lainnya. Tidak. Tapi kamu pandang seluruhnya, semua perkara din, perkara agama yang kamu laksanakan. Yang perkara akidahnya, perkara imannya, perkara itikadnya, prinsipnya, dahulukan. Kemudian masalah ibadah-ibadah mahdhahnya, ibadah-ibadah yang lainnya, masalah muamalahnya, masalah akhlaknya, masalah dakwahnya, kesehariannya, semuanya. Harus semuanya. Sebab prinsip kita ialah udkhulu fis-silmi kaffah. Harus masuk pada Islam secara kaffah, keseluruhan. Naam, cuman terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sebagian riwayat penekanan-penekanan untuk ibadah tertentu supaya kaum muslimin perhatian dengannya, jangan diabaikan, jangan diremehkan, dan bukan berarti meremehkan perkara-perkara yang lainnya. Wallahul musta'an. Hadza mafhumun insyaallah taala. As-salah, as-salah wa ma malakat aymanukum. Perhatikan salat dan orang-orang yang kamu miliki mereka itu dari kalangan para budak-budak kalian dan juga dari kalangan para pembantu-pembantu kalian. Ada mafhum, difahami insyaallah. Selesai pembahasan tentang masalah husnul milkah, berbuat baik kepada para budak-budak yang ada. Sekarang bab yang berikutnya. Lawan daripada itu yaitu bab su'il milkah. Bab berbuat jelek kepada para budak. Yani apa hukumannya? Bagaimana larangannya dalam Islam? Iya, nakra ya ikhwan. Qala haddathana Abdullah ibn Salih. Abdullah ibn Salih, kadibul layth. Sahibuh. Jelek hafalan dia. Kebanyakan ulama ahli hadis membaiskan dia dikarenakan jeleknya hafalan dia. Abdullah ibn Salih. Orang Mesir, Misri. Qala haddathani Muawiyah ibn Salih. Kalau dia fiqah, yang Muawiyah ini. Juga orang Mesir. An Abdurrahman ibn Jubair ibn Nufair. An Abihi dari bapaknya. Itu Jubair ibn Nufair. An Abi Darda. Dari Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Annahu kana yaqulu linnas. Bahwasanya Abu Darda ini pernah berkata kepada umat manusia, kepada masyarakat di sekitarnya. Nahnu a'rafu bikum. Kami, para sahabat, lebih mengenal kalian, wahai masyarakat, minal bayatirah bidawab, daripada dokter-dokter spesialis hewan dengan hewan-hewannya. Bayatirah itu jamaknya bayatar. Bayatar itu dokter hewan. Namanya apa? Betul ya? Apa titelnya kalau dokter hewan itu? DRH. Anu hai. DRH. Di depan berarti, bukan di belakang. Depan. Masya Allah. DRH. Dokter hewan. Ini bukan semata dokter ya, spesialis. Ada spesialis tulang, ada bedah, dan misalnya ini enggak bedah membedah hewan. Nah, namanya spesialis hewan. Katanya Abu Darda, kami para sahabat ini lebih mengenal kalian, wahai kaum muslimin, daripada spesialis hewan dengan hewannya. Itu untuk menggambarkan betapa para sahabat yang mulia ini mengetahui betul tentang masalah kaum muslimin terkait dengan masalah agamanya. jelas lebih tahu. Para sahabat yang mulia langsung menyaksikan bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan Islam, menyampaikan wahyu kepada mereka. Langsung tahu, melihat, mengamalkan bersama dengan Rasulullah SAW. Sehingga lebih kenal, lebih mengerti tentang kalian daripada spesialis hewan dengan hewan yang dia taati itu. Itu namanya gambar mubalaghah, penekanan. Katanya beliau, qad arafna khiyarakum min syirarikum. Kita pun juga telah mengenal orang-orang terbaik dari kalangan kalian dan orang-orang yang terjelek dari kalangan kalian. Siapa yang paling baik, siapa yang paling jelek? Tahu semua kita. Amma khiyarukum. Adapun orang yang terbaik di kalangan kalian ialah alladzi yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu. Yaitu seseorang yang diharapkan kebaikan dia dan kita merasa aman dari kejelekan dia. Ini terbaik, ikhwan. Seseorang yang biasa berbuat baik sama orang lain tapi tidak pernah berbuat jahat. Nah, ini terbaik. Sehingga orang itu bisa mengharapkan kebaikan-kebaikan dari dia, sumbangsih-sumbangsih dari dia, melalui ucapan dia, ide-ide cemerlang dia, tangan-tangan dia, badannya dia, jabatan dia, hartanya dia, dengan semua yang dimiliki. Ada harapan untuk mendapatkan kebaikan dari orang seperti ini, orang baik. Dan merasa aman, kita semuanya merasa aman dari kejelekan-kejelekan dia, artinya dia bukan orang jahat. Tidak pernah jahat dengan ucapannya atau dengan tindakannya. Ini yang khiyarukum, yang terbaik di kalangan kalian. Wa amma syirarukum, adapun yang paling jelek di kalangan kalian. Alladzi la yurja khairuhu. Terbalik ini. Seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya. Orang apa ini? Ini orang yang paling bobrok, yang paling bejat, yang paling-paling tidak. Bayangkan, tidak diharapkan kebaikannya. Isinya apa kalau gitu? Semuanya full kejelekan. Full kejahatan. Wala yu'manu syarruh. Dan orang lain tidak merasa aman dari kejahatan dia. Suka gak ke orang lain? Ucapannya, tindakannya, tangannya, semuanya. Semuanya jelek. Gak ada kebaikan pada dia. Ini yang namanya syirarun nas. Sejelek-jelek manusia. Wala yu'tiqu muharrarahu, dan dia tidak membebaskan budak-budak yang seharusnya dia lepaskan. Yang terakhir ini terkait dengan yang namanya budak. Ini yang diinginkan sama Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Intinya untuk bab masalah budak ini tadi termasuk tindakan kejelekan berbuat jelek kepada para budak ialah budak-budak tadi seharusnya ahrar, merdeka. Sama merdeka secara syar'i, punya hak untuk merdeka, tidak dia bebaskan. Terus ditahan sama dia dalam perbudakannya, status budak, tidak dia bebaskan, padahal dia punya hak secara syar'i untuk merdeka. Ini termasuk jenis, satu jenis tindakan jelek kepada para budak. Jadi paham insya Allah ya. Ini bagian kecil loh ya. Tidak membebaskan saja dikatakan berupa jelek. Apalagi yang lebih daripada itu. Apalagi ada memukul dia, menyiksa dia, sampai melukai dirinya, menganiaya dia, menyakiti dia, atau perkara-perkara yang lebih dahsyat daripada itu. Maka tentunya isa'ah ayyama isa'ah, tentunya kejelekan yang amat sangat mengerikan yang dilaksanakan sama tuannya kepada budaknya. Dan itu dilarang dalam Islam. Dimasukkan dalam kategori syirarun nas. Orang-orang yang paling jelek dari kalangan umat manusia yang ada ini. Apa kategori, di antara sifatnya, dia berbuat jelek kepada para budak-budaknya. Wallahul musta'an. Namun, sanadnya baik. Sanadnya baik. Nah, disebutkan di footnote yang punya saya, bahwasanya hadis ini sahih sebagai sabdanya Rasul sallallahu alaihi wasallam, namun pada bagian awal saja, tidak ada sangkut pautnya dengan kata-kata wala yu'tiful muharrarah. Enggak ada sangkut pautnya dengan masalah perbudakan. Hanya menyebutkan kriteria orang terbaik dan kriteria orang yang paling jelek. Yang itu saja sahih. Adapun yang terkait dengan masalah budak, enggak sahih. Nah, labas. Masalah budak, kita tangguhkan. Kita carikan lagi nanti insyaAllah riwayat yang lainnya yang mungkin sahih. Yang terkait dengan masalah larangan untuk berbuat jelek pada budak. Riwayat yang sebelumnya, hadisnya Abdullah bin Mas'ud. Wala tadribul muslimin. Larangan untuk memukul muslimin. Itu cukup sungguhnya untuk menunjukkan larangan untuk berbuat jelek kepada para budak. Namun yang diinginkan sama Imam Bukhari ialah nas khusus, dalil khusus untuk masalah itu. Baik. Sekarang yang kita bahas tentang permasalahan khiyarun nas wa syirarun nas. Yang disebutkan dalam atsar ini. Dari keterangannya Abu Darda ya, menunjukkan kepada kita bahwasanya penilaian baik tidaknya seseorang itu ternyata tidak hanya semata-mata dilihat dari sisi ibadah dia terkait antara dia dengan Allah Tabaraka wa Taala. Dalam riwayat ini justru yang diamati, yang disoroti sama Abu Darda ialah terkait dengan muamalah antara dia dengan orang lain. Sekali lagi, bukan berarti meremehkan hubungan seorang hamba dengan Allah. Bukan. Itu jelas, jelas sudah itu. Orang yang paling baik, tentunya orang yang paling baik hubungannya dengan Allah. Tapi beliau ingin menekankan permasalahan muamalah. Katanya Abu Darda, orang yang khiyarukum, yang terbaik di kalangan kalian, itu yang paling baik muamalahnya. Gambaran singkatnya, beliau mengatakan, فَالَّذِي يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ. Seseorang yang diharapkan kebaikan dia, dan kita merasa aman dari kejelekan dia. Yani orang yang betul-betul khair, yang baik, muamalahnya bagus, enak dengan masyarakatnya, tidak pernah mengganggu masyarakatnya dengan ucapannya, atau dengan mulutnya, atau dengan tindakan-tindakannya, atau dengan perkara-perkara yang lainnya. Ini adalah orang yang terbaik. Betul-betul semua kaum muslimin bisa mengharapkan kebaikan dari dia. Dari akhlaknya, dari sumbangsihnya, dari hartanya, dari bantuan dia, dari idenya, dari pikirannya, dari semua yang dia miliki. Diharapkan kebaikan dari dia. Kejelekan tidak ada. Ini khiyarun nas yang terbaik di kalangan umat manusia terkait dengan muamalah dia kepada sesama manusia. Sebaliknya, yang syirarun nas, orang yang paling jelek, juga demikian, dipandang juga dari sisi muamalahnya. Orang yang paling jelek di tengah-tengah masyarakatnya. Rinciannya atau ringkasnya, alladzi la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Seseorang yang tidak diharapkan kebaikannya dan kita nggak merasa aman dari kejelekan-kejelekan dia yang suka mengganggu orang lain, mengganggu tetangganya, mengganggu kaum muslim secara umum, baik dengan tangannya atau dengan tindakannya, itu semuanya termasuk sifat-sifat syirarun nas, orang yang paling jelek di kalangan umat manusia. Wallahul musta'an. Berarti kesimpulannya, ikhwan fillah azakumullah, Abu Darda berpesan supaya kita sebagai seorang muslim jadilah khiyarun nas, orang yang terbaik, dan jangan menjadi syirarun nas, orang yang terjelek. Dengan bahasa yang lebih panjang lagi, jadilah kamu sebagai seorang muslim yang bisa memberikan kebaikan-kebaikan kepada kaum muslimin yang lainnya dengan semua yang ada pada kalian. Tamam, dengan lesan kalian, ucapan kalian, tindakan kalian, tangan kalian, harta kalian, kemampuan kalian, jabatan kalian, pangkatnya kalian, semua yang pada kalian, berikan kebaikan untuk kaum muslimin. Berikan kebaikan untuk kaum muslimin. Dan kalian jangan berbuat jelek kepada kaum muslimin yang lain. Itu pesan dari Abu Darda. Dan itu juga merupakan sabdanya Rasulullah SAW. Seperti yang sahih secara marfu. Maka ini merupakan prinsip muamalah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadilah muslim yang baik dan jangan jadi muslim yang jahat. Ini umum, kaidah umum dalam bab muamalah dengan sesama kaum muslimin. Dan nanti ada perincian yang lain menggunakan dalil yang lainnya, riwayat-riwayat yang lainnya yang menjelaskan adanya pengkhususan, adanya orang-orang tertentu yang memang layak untuk disikapi agak sedikit lain daripada yang lain, limaslahatin, dikarenakan sebuah kemaslahatan yang diinginkan secara syar'i. Naam, wallahu ta'ala alam bisawab. Waqala haddathana Isam bin Khalid. Teruskan lagi. Isam bin Khalid juga thiqah. Qala haddathana Haris bin Uthman. Ada baca Haris, ada baca Hurais. Dia thiqah, termasuk gurunya Abu Dawud. An ibni Hani', dari Ibnu Hani'. Ini yang fi kalam. Ini yang majhul. Yang ada hanya ucapannya Abu Dawud, Suyuh, Haris, Thiqat. Guru-gurunya Haris, itu Thiqat. Tapi itu enggak cukup ya ikhwan untuk menyatakan thiqahnya seorang rawi. Harus ada pernyataan khusus dari seorang imam yang terkemuka untuk mengetahui kethiqahan seorang rawi. Dia rawi yang terpercaya atau tidak. Tamam, untuk Ibnu Hani', dia termasuk kategori rawi yang majhul. An Abi Umamah, dari Abu Umamah, Sudai bin Ajlan al-Bahili. Dikenal dengan Abu Umamah al-Bahili, salah seorang sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sami'tuhu yaqul. Saya mendengar Abu Umamah menyatakan. Al-Kanud alladhi yamna'u riftah wa yanzilu wahdah wa yadhribu 'abdah. Masyaallah. Tasarin ya. Tiga kata semuanya dah. Tayib. Belum mengatakan al-kanud hendak menerangkan tafsir ayat surat apa ya, Pak? Innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya insan, seorang insan itu, dia itu punya sifat kanud pada Rabbnya. Apa al-kanud itu? Katanya Abu Umamah, al-kanud ialah alladhi yamna'u rifdah. Seseorang yang menolak, menghalangi dari rifdahu, pemberian dia. Artinya tidak pernah memberi, menyantuni orang lain. Juga dimanakan dengan silah. Yamna'u silatah. Yang menghalangi silaturahmi. Artinya seseorang yang tidak mau menyambung hubungan silaturahmi dengan kerabatnya. Juga tidak mau pula menerima kerabatnya tatkala mereka menyambung hubungan dengan dia. Ini kanud. Makna yang kedua, atiyah. Seseorang yang tidak pernah memberi hadiah atau memberi santunan kepada orang lain. Infaknya tidak pernah, sedekahnya juga malas, hadiah apalagi, pemberian apalagi, wakaf eman-eman. Hah? Ini kanud. Orang yang bakhil ya. Wa yanzilu wahdah. Dan dia singgahnya seorang diri. Yani munfaritan 'anil nas. Enggak mau dikumpuli sama orang lain. Enggak mau dekat-dekat sama orang lain. Sehingga tidak ada satu orang pun yang sampai ke dia. Kalau makan seorang diri, kalau minum seorang diri, kalau apa-apa sendiri. Apa istilahnya, kawan? Individualis. Gitu ya. Masyaallah. Niyanzilu wahdah. Tidak punya semangat bermasyarakat. Tamam? Individualis. Disebutkan dalam syarahnya itu wahda ay munfaridan 'anil nas wa la yaslu min nafsi ahadan hatta yusyarikahu fi ta'am wa ghairihi. Orang yang sendirian, menjauh dari orang lain sehingga enggak ada orang lain yang bisa sampai kepada dia, ya sehingga enggak ada yang menemani dia dalam masalah makan, masalah minum, dan yang lainnya. Betul-betul individualis orangnya. Ada kanut. Wa yadribu 'abdah, dan orang yang memukul budaknya. Memukul budaknya ini kanut. Innal insana li rabbih lakanud. Insan, seseorang itu memiliki sifat kanut pada Rabb-nya, yaitu yang demikian sifat-sifatnya dia. Memutus silaturahminya, tidak mau menyantuni orang lain, individualis, tidak mau masyarakat dengan pihak yang kedua, maunya dewean saja. Yang ketiga, ia beribu abdah, memukul budaknya. Ini ikhwan, hanya beberapa poin makna yang disebutkan oleh Abu Umamah. Wa'illa makna al-ganud itu umum. Itu umum. Al-ganud dimaknakan dengan al-kafir binikmatillahi ta'ala. Seseorang yang kafir mengkufuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga semua bentuk kekufuran nikmat dimasukkan dalam bab al-ganud. Bisa dalam bentuk yang dibawakan dalam riwayat ini. Dalam bentuk tidak mau nyambung hubungan silaturahminya, tidak mau ngasih orang lain, individualis, memukul budak, dan segala macamnya. Itu semuanya dimasukkan dalam makna al-ganud. Demikian pula, masuk padanya semua makna-makna yang berbau kufur nikmat. Yang berbau kufur nikmat. Innal insana li rabbihi laganud. Naam. Ini akhir juga ba'if. Namun ayatnya jelas sahih. Innal insana li rabbih lakanud. Sifatnya seorang wanita itu biasa mengkufuri nikmat Allah tabaraka wa taala, dan di antara kufur nikmat ialah sebagaimana sedikit yang disebutkan tadi oleh Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, walaupun dhaif sanadnya namun secara makna sahih. Dan di antaranya ialah, di antara bentuk kufur nikmat ialah dia memukul budak-budaknya atau hamba-hamba sahayanya, yang menunjukkan ancamannya keras seseorang yang berbuat jelek kepada budak-budaknya dia, dimasukkan dalam bab kufur nikmat. Wallahul musta'an. Mau tak teruskan pertanyaannya setengah kilo. Sebentar. Kita baca dulu pertanyaan setengah kilonya. Masyaallah. Bagaimana hukumnya kalau kita sebagai mahasiswa memberikan hadiah kepada dosen pembimbing sebagai ungkapan terima kasih karena telah dibimbing dalam mengerjakan skripsi? Ya itu yang dimaksud. Enggak boleh. Dan dosen enggak boleh nerima hadiah kalian. Bahwa terkait dengan studi kalian tadi. Enggak boleh, Pak dosen. Jangan nerima parsel-parsel dari mahasiswa dan mahasiswi dengan tujuan seperti itu. Itu nyogok, Pak dosen. Jangan nerima uang suapan. Dan juga enggak boleh bagi masa tadi itu. Enggak boleh nyogok dosennya ya. Maya aja. Mesti dengan itu, dosen pembimbing akan berusaha keras semaksimal mungkin untuk menggulungkan skripsi kamu itu. Walaupun nilainya ya jauh di bawah standar. Tapi berhubung ada bingkisan-bingkisan yang cukup banyak, jadinya ya eman-eman deh. Apa yang harus kita lakukan apabila kita sedang menuntut ilmu dunia tiba-tiba terdengar azan? Tuh, kalau dengar azan, harusnya bagaimana ya, kawan? Bagaimana? Dijawab azannya, kemudian dipenuhi panggilannya. Kemana? Sholat toh. Jangankan ilmu dunia, Anda sedang belajar ilmu akhirat. Bagaimana definisi Anda ya? Anda belajar ilmu akhirat, dengar azan, berhenti. Dengarkan azannya, kemudian teruskan setelah itu. Kalau misalkan Anda kepingin, atau dihentikan seketika, Anda melaksanakan ibadah salat. Boleh, jangankan dunia, yang namanya akhirat juga dihentikan. Apakah yang mendapatkan dosa si penerima hadiah saja, ataukah pemberi hadiah juga berdosa? dosa kabeh. Yang ini penyogok, yang ini menteri masogokan. Sama-sama enggak boleh ya. Apa namanya? Bahkan keras ancamannya. La'ana Rasul la'anallah ar-rashi wal murtashi. Allah melaknat orang yang nyogok dan yang menerima sogokan. Itu dimasukkan dalam bab rishwa itu. Suka menyogok, suka menyuap gitu ya. Pada kenyataannya, sering dijumpai pada instansi tertentu, bila kita tidak memberikan hadiah, urusan kita dipersulit. Apa yang harus dilakukan? Allah Ta'ala. Ini apa namanya, harus pintar negosiasi, pintar lobby ya teman-teman. Ini namanya uang pelicin. Gitu ya. Bukan hadiah, uang pelicin. Allah Ta'ala. Ini dirinci. Kalau Anda memberikan uang itu atau hadiah itu kepada dia dalam rangka untuk membatalkan hak seseorang atau membenarkan sebuah kebatilan, hukumnya haram ijma'ah dengan kesepakatan para ulama. Tak termasuk menyogok. Kalau tujuannya membatalkan kebenaran atau membenarkan kebatilan. Yang kedua, kalau memberikan pelicin tadi, kalau istilahnya orang jamaah defak fulus, kalau defak fulus tadi itu dalam rangka untuk ihqaqu haqqin atau ibtalul batil, dalam rangka untuk membenarkan al-haq dan dalam rangka untuk membatilkan kebatilan, di sini sih khilaf, ada khilaf di kalangan para ulama. Kebanyakan para ulama menyatakan tidak mengapa, sebab bukan termasuk nyogok atau nyuap. Sebagian lagi mengatakan termasuk sebab ada defak, unsur defak fulus tadi itu. Allahu a'lam bishawab. Ini yang mereka bahas ya. Rata-rata para ulama kita sekarang ini, tamam, mereka menyebutkan gambaran yang kedua tadi termasuk hal yang diperbolehkan dalam rangka untuk mengambil haknya kita, atau dalam rangka untuk membatalkan sebuah kebatilan. Kalau misalkan bicara afdaliyah, idealnya tidak usah defak-defak fulus atau misalnya, upayakan tercapai apa namanya yang Anda inginkan dengan tanpa defak fulus tadi itu, dengan tanpa uang pelici. Wallahu a'lam bishawab. Bukankah sekarang tidak ada budak? Di Indonesia tidak ada. Di belahan Afrika masih ada. Nah, di belahan Afrika masih ada. Budaya. Kita tahunya, ketika kita masih di Yaman, kita tanya kepada orang-orang Afrika. Orang Somal, orang Habasyah, Senegal, orang Djibouti, orang Arumi, dan misalnya wilayah-wilayah sana lah. Tanya sama mereka. Ya, ikhwan, apa di daerah kalian masih ada yang namanya perbudakan? Illah fi, kata dia, mawujud, ada. Tapi enggak besar. Ada sebagian kecil memang yang masih status sebagai budak. Masih ada. Ayyib. Bukankah sekarang enggak ada budak? Tapi kenapa Al-Quran dan Hadis membahas itu? Bukankah Islam itu untuk sepanjang zaman? Masya Allah. Allah yafarifika. Nah, al-jawab itu untuk diilmui. Yang pertama. Kemudian, tidak semua perkara-perkara yang tersebut dalam Al-Kitab Sunnah harus ada di zaman Anda. Bisa jadi ada di zaman sebelumnya atau zaman yang setelahnya. Sekarang, pembahasan masalah al-jihad asyari. Jihad yang syari. Saya sebutkan dengan kata-kata syar'i. Oleh para ulama sekarang, mereka mengatakan untuk di zaman sekarang ini belum ada bendera jihad yang syar'i. Ingat yang syar'i, yang sesuai dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipimpin oleh penguasa muslimin. Lalu kenapa? Dalam kitabullah dan juga sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tersebut sekian banyak rincian-rincian ahkamul jihad. Jawabannya sama dengan tadi. itu untuk diilmui oleh kalian. Siapa tahu pada masa yang berikutnya terjadi yang namanya jihad, terjadi yang namanya perbudakan, kata sehingga anda bisa mengilmuinya. Dan sudah terjadi pada zamannya Rasulullah SAW, terjadi di zamannya Khulafaur Rasyidin, terjadi di zamannya para sahabat yang lainnya, terjadi pada masa tabi'in, wa atba'i tabi'in, dan misalnya. Sehingga diterapkan ilmu-ilmu tentang masalah budak di zamannya mereka. Walaupun di sebuah zaman tidak ada budak, bukan berarti basi yang namanya hukum Islam itu. Tidak pernah basi. Ila yaumil qiyamah. Dan nanti di akhir zaman nanti banyak budak, jangan khawatir. Loh, kok begitu saat iya? Sebab pertempuran hebat yang kedua akan terjadi di akhir zaman nanti antara kaum muslimin dan pihak kufar. Bagaimana yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunggu saatnya. Artinya di akhir-akhir zaman nanti sudah dekat dengan yang namanya kiamat kubra. Itu diberitakan sama Rasul, terjadi pertempuran dahsyat antara kaum muslimin dengan kaum kafirin. Di situ nanti sumber ladang budak. Nah. Terus kalau kemudian dianggap basi, terus piye? Nanti di akhir zaman nanti ada budak, apa kemudian diamandemen hukum syari tadi itu? Ya enggak bisa ya, tetap ada ya. Ya begitu hukumnya. Ila yaumil qiyamah. Allahu musta'an. Naam. Belum ada nih. Tadi kemarin kesemangatan sampai azan enggak terasa. Nah. Bagaimana kita menjelaskan kepada orang awam yang menyatakan bahwasanya pakaian wanita yang hitam-hitam atau yang bercadar adalah budaya orang Arab untuk melindungi dari panas-panas, debu, dan bukan ajaran Islam. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini gaya baru. Anggapan enggak layak dari Islam untuk sepanjang zaman ini. Allahu musta'an. Nah, terus sekarang bagaimana pendapat Anda dengan firman Allah Tabaraka wa Ta'ala? Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il muslimin yudnina 'alayhinna min jalabibihinna dzalika adna an yu'rafna fala yu'dain. Ini ucapan siapa ini? Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah langsung ditujukan kepada nabinya. Perhatikan siapa yang dipanggil. Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika, sampaikan kepada istri-istri kamu. Siapa ini? Ummahatul mu'minin. Wa banatika, putri-putri kamu. Yani putri-putrinya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, wanisa'il muslimin, dan wanita-wanita kaum muslimin. Saya mau tanya, kaum muslimin itu di Arab saja ataukah seluruh dunia? Ayo, hati-hati jawabnya loh. Nah, kalau Anda sampai menyatakan kaum muslimin cuma di Arab toh, repot ya akhi. Kita orang Indonesia enggak ada yang muslim lah, kafir kafiran. Enggak. Nisa'il muslimin, dan wanita-wanita kaum muslimin dimanapun mereka berada, di Arab, di Indonesia, di Yaman, di Malaysia, di Amerika, di sampai di kutub utara, di pegunungan mana yang di Swiss itu? Alpen. Istilah sampai di ujung sana itu semua yang namanya nisaul muslimin terkena panggilan ini. Yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Dzalika adna an yu'rafna fala yudna fala yudain. Supaya mereka menjulurkan di atas apa namanya mata-mata mereka, jilbab-jilbab mereka, supaya mereka lebih dikenal dan enggak diganggu sama orang-orang yang jahat. Disebutkan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, dzalika adna an yu'rafna, itu supaya gampang dikenal, ai annahunna harair wa lasna bil awahir, supaya dikenal mereka itu para orang-orang yang merdeka, bukan para pelacur. Aywa. Jangan kaget, ini bukan ucapan saya, Pak. Ini penafsiran Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Jadi paham? Nah. Wadah. Kenapa kena ini? Pada kalimat yudnina alaihinna min jalabibihinna, perintah untuk menjulurkan jilbab mereka dirinci. Siapa yang merinci sekarang? Yang merincinya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau menyebutkan kriteria-kriteria, ciri-ciri bagaimana hijab yang syar'i untuk kaum wanita. Itu bukan budaya Arab, Mas. Hah? Sekarang Arab itu Saudi saja atau juga luar Saudi? Nah, saya mau tanya lagi sama anjenengan ini. Nah, kalau Anda mengatakan Arab itu Saudi saja, oh, berarti wilayah sekitarnya kayak Yaman, enggak masuk ya? Oh bukan, itu Badui, bukan Saudi. Allahul Musta'an. Kalau Anda melihat historis atau sejarahnya Arab, itu semuanya masuk. Semuanya masuk ya, ikhwan. Hah? Yang namanya Yaman, itu aslinya orang Arab, itu Yaman ya, akhi. Saudi itu apa namanya baru 300 tahun yang lalu berdirinya negara Saudi. Sebelumnya masuk dalam wilayah Jazirah Arab. Dan asal muasal kabilah-kabilah Saudi itu dari Yaman kabeh itu. Dari Yaman semua itu ya. Jadi kalau gitu gimana? Berarti untuk Saudi sama Yaman saja. Nanti yang lainnya enggak dapat. Nanti orang-orang yang hidupnya mancung-mancung yang dari Yordan, yang dari Irak, ya, dari segala macamnya, nanti enggak masuk begitu. Allahu musta'an. Namun, al-muhim, dengan ayat yang saya bawakan tadi sangat jelas menunjukkan bahwasanya itu bukan budaya negara tertentu, tapi itu merupakan prinsip dan perintah Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga terus sebagian orang, sebagian ulama menulis buku judulnya siapa yang menyuruh kamu untuk berhijab? Dibangkitkan semangat bacanya. Bukan orang Arab. Bukan orang Saudi. Bukan orang Yaman. Tapi yang menyuruh kamu berhijab ialah Allah Taala dan juga Rasulnya Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. Saya difahami insyaAllah ya. Dan juga perlu diingat ya, kawan. Kaidah baku. Yang namanya agama Islam. Islam itu tidak pernah mensyariatkan sesuatu khusus untuk sebuah bangsa. Tidak ada. Semuanya umum untuk segenap umat manusia di setiap zaman, di setiap masa, setiap generasi, sampai yaumul qiyamah nanti. Itu Islam. Dan ini pembenaran firman Allah Taala, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sebagai kebenaran, bukti kebenaran sempurnanya agama Islam. Wallahu a'lam bishawab. Saya dipahami? Hah? Itu insya Allah ya. Apa boleh kita mencontek? Jika enggak mencontek, nilai kurang dan enggak lulus. Akhirnya bertambah lama ikhtilafnya kita di sekolah atau di kampus mau menjelaskannya. Ya, daripada mencontek ya mending keluar saja. Lebih cepat lulusnya ya. Iya, lebih cepat lulusnya. Iya, ini kalau intermezzo kayak kalian. Nah ya, kan begitu. Kalau cepet-cepetan, ya langsung aja. Belum keluar, beres urusannya. Enggak perlu mencontek, enggak perlu ngelabui guru kamu, enggak perlu berdusta atas nama anunya kamu. Belum ngutut, enak kan ya? Nah iya. Allah nusta'an. Masya Allah. Wah. Ini rupanya banyak omongan-omongan pedas di luar banyak. Sudah azan, ya. Oh, belum azan? Lah kok aneh, kemarin itu jam 5:30 kurang 5 sudah azan. Sekarang 5:30 lebih, belum azan. Rupanya azannya asik dengan taklimnya kita rupanya. Kita baca saja. Bagaimana membantah syubhat dan tuduhan para hizbiyyin sebagai berikut. Yang pertama, salafi para penjilat pemerintah. Masya Allah. Yang kedua, salafi tidak peduli dengan urusan kaum muslimin dan tidak mau berjihad. Masya Allah. Salafi adalah sebuah partai atau golongan. Masya Allah. salafi fanatik kepada ulama mereka, masya Allah. Tinggal jawabannya gampang, buktinya mana? Buktinya mana? Sekarang salafi para penjajah pemerintah, apa kemudian disilati pemerintahnya itu? Saya nggak paham ini makna penjilat itu apa? Apa kemudian apa yang salafi itu kemudian mendapatkan kucuran dana langsung dari SBY, Yusuf Kalla gitu? Saya mau tanya sama teman-teman yang ngurus mengelola masjid ini, atau mendapat kucuran dana dari mana? Dari mana, Mil? Ada kucuran dana dari Pak SBY, Pak Yusuf Kalla, wala Bupati, wala Gubernur Surabaya, wala Gif? Dari kampus? Tanya, dari kampus dia mengatakan. Nah, terus biye? Lontar. Nah, kalau dapat kucuran dana dari sana, segerlan. Nah, kalau kucuran dananya besar kayak begini, enggak usah capek-capek penggalangan dana untuk rencana dorong saya ketiga aktivis nanti. Iya, panitianya udah kelepek-kelepek ini, udah minta-minta sama para ustaz di daerah, ustaz tolong penggalangan daerah, penggalangan dana per daerah, daurah masyaikhnya ini membutuhkan dana 250 juta, empat syekh mau datang, dana ya ustaz, tolong ta'awun syari'nya teman-teman yang di daerah, membantu mereka untuk mendatangkan para masyaikh tadi, kemaslahatan kaum muslimin secara umum. Nah kalau penjahat pemerintah, halah ya khi uang 250 juta, satu orang, saya genggaman begini kan, tadi. Padahal ya, Allah, buktinya mana? Apa karena kemudian mereka mendengar kaum muslimin menyampaikan prinsip Islam wal muslimin, keharusan taat kepada penguasa, kemudian dimaknakan dengan jihad penguasa? Nah ya, itu prinsip Islam yang disampaikan sama Rasulullah SAW. Ayatnya jelas, riwayatnya banyak tentang masalah keharusan taat kepada penguasa. Kalau itu kamu maknakan dengan penjilat penguasa, ini tuduhan lebih cocok kamu arahkan kepada Rasul saja. Kalau ada berani. Salafi gak patuh dengan urusannya kaum muslimin. Siapa bilang? Nah kemudian mereka melancarkan yang namanya dakwah Islamiyah, menyampaikan ilmu kepada kaum muslimin. Itu bukan peduli sama kaum muslimin. Ketika ada anak yatim diurusi anak yatimnya, ada janda-janda ditampung di pondok-pondok mereka, korban-korban perang ditampung tempat-tempatnya mereka, apa yang ngurusi kaum muslimin? Nah kemudian penyampaian sekian banyak materi, al-adabul mufrad, dari mulai awal sampai terakhir, bukan pembahasan masalah kaum muslimin. Yang muslimin yang mana yang kamu inginkan? Allah SWT. Nggak mau berjihad, kamu siapa bilang? Ya kemarin itu. Justru terbalik, kalian itu yang nuduh itu yang nggak pernah mau, hanya bisanya keluar jual, begitu ada peluru ya semuanya lari terbirit-birit takut dengan suara tembakan. Terbukti di lapangan kita sebagai saksi itu untuk antum-antum semua ini, wahai para hizbi itu, kok ngerti Ustaz? Iya rek, veteran, gimana lagi? Veteran, iya kita tahu sendiri, mereka hanya bisa mengumpulkan dana, begitu perang terjadi, lari merekanya. Siapa yang maju? Siapa lagi kalau bukan kita? Waktu itu loh ya, saat masih itu, begitu gak beres urusannya, bubar. Kalau kemudian bubar berarti, berarti gak mau jihad lagi. Nah, kalau jihadnya syar'i, monggo, mari kita angkat senjata. Nah kalau jihadnya beradul, kayak kemarin itu ya mau, gak mau kita orang. Harus dengan jihad yang syar'i. Bis ya. Si kurang lurus. Kau oh iya tadi sebutkan kalau sudah ada azan harus berhenti kan ya. Nah ya, berhenti insyaallah taala. Ada azan kita masukkan saja insyaallah. Mudah-mudahan mereka lebih berhati-hati di dalam melontarkan kalimat-kalimat yang enggak tepat. Untuk kaum muslimin, jangan membuka front perseteruan dalam tubuhnya kaum muslimin, dan tolong jangan membangunkan singa yang lagi tidur. Nanti kalau singanya bangun, aumannya lebih dahsyat daripada singanya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.